Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. الحمد لله kita patut untuk mengucapkan pujian ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyanjungnya, memujinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk itu semua. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Ayuhan nas, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diwajibkan untuk mensyukurinya. Dan itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seorang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambahkan kenikmatannya dari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih, sehingga orang yang berakal saat ia mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan segera untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan tidak menyandarkan nikmat itu murni dari dirinya. Tapi ia akui dengan hatinya bahwa kenikmatan tersebut adalah dari Allah. Kemudian ia ucapkan Alhamdulillah. Kemudian ia gunakan kenikmatan tersebut untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya adalah upaya untuk menjaga nikmat tersebut agar tetap langgeng pada dirinya. Ya khalifitin rahmarah mu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masih dalam bab al-ahyar wal kafa'a. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua bentuk seseorang diberi pilihan, apakah dia nawarakallahu fikum diberi pilihan untuk nam tetap ya berada pada pernikahannya, atau dia memilih untuk pisah nawarakallahu fikum. Yang pertama nawarakallahu fikum, hadisnya Barirah saat dia dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepadanya untuk tetap bersama suaminya Mu'is atau na'amarakallahu pisah, dan dia milih pisah. Ya qali fitnah makmum. Nah, kemudian na'amarakallahu fikum, hadisnya Fairuz At-Tailami, di mana dia masuk Islam dalam keadaan berada di bawah tanggungannya dua orang wanita yang saling bersaudara. Maka dikasih pilihan, mana di antara wanita itu yang nawarakallahu bisa dia tetapkan jadi istrinya. Ya qadibitullah mahramakmu jami'an barakallahu fikum. Yang ketiga nawarakallahu fikum, yaitu kasusnya Tuhaq. Nawarakallahu ibnu Mu'awiyah yang masuk Islam dalam keadaan di bawah tanggungannya ada 10 wanita. Maka Rasulullah SAW berikan khiyar kepadanya untuk memilih dari wanita-wanita tersebut 4 orang dan menceraikan nawarakallahu fikum 6 yang lainnya. Dan kita sebutkan berapa riwayat. Ya, qadifitlah marhamakumullah. Naam, tentang contoh-contoh hal itu. Nah, sekarang qadifitlah marhamakumullah. Disebutkan oleh mu'alif masih dalam bab ini na'am barakallahu fikum. Hadis tentang kisahnya putri Rasul alaihi salatu wasallam Zainab bersama dengan suaminya. Yang kali fitnah pengujian para kelompok. Dalam perkara ini, mu'alif menyebutkan dua hadis yang zahirnya saling kontradiktif. Kurang tak kontradisi. Nawarakallahu. Saling apa? Saling bertabrakan. Yang kali fitnah mukmu. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengembalikan Zainab kepada suaminya dengan tanpa akad baru. Dengan tanpa apa? Dengan apa? Dengan nikah baru, dengan tanpa nikah baru. Nah, barakallahu. Sementara ya, yang kedua nah barakallahu hadisnya Amr bin Shu'aib. Ya, Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Ya. Itu nah barakallahu memberitakan bahwasanya Rasulullah mengembalikan Zainab kepada Abu Al-As dengan nikah baru. Kan kontradiksi. Nah, barakallahu. Qari bi tahmar makum. Terus yang mana nah barakallahu fikum. Maka fitnah makmum yang rajih dari dua hal ini. Karena nah barakallahu fikum enggak mungkin nah barakallahu dalam satu waktu yang bersamaan sesuatu yang saling kontradiktif terjadi. Ini. Maka fitnah makmum. Ketika sesuatu itu bisa dijamak. Dijamak tarikannya ini. Itu yang pertama kali. Kalau sama-sama sahih, maka dijamakkan na'amarakulah. Ya kali fitnah ma'amak mujahin barakulah. Yang kedua na'amarakulah. Kalau enggak mungkin dijamak, ditarjih. Kan itu ya. Kalau dikanya ya. Ya kali fitnah ma'amakumah. Nah, karena enggak mungkin na'amarakulah. Satu, apa dua perkara yang saling kontradiksi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Enggak mungkin. Enggak ada. Ya kali fitnah ma'amakumah. Nah, lantas yang tepat yang mana? Apakah nawarakallahu fikum Zainab dikembalikan oleh Rasulullah SAW dengan nikah baru, atau Zainab dikembalikan kepada suaminya oleh Rasulullah SAW dengan nikah yang lama, ya sebelum kita ya sebutkan semuanya, dibaca dulu amrakul hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Man hafdzal hadis falyaqra. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, Ibnu Ammin Nabi alaihi salatu wassalam, namanya Abdullah bin Abbas. Nah, barakallahu. Qala, beliau bercerita, Raddan Nabiyyu alaihi salatu wassalam ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi'. Dan saya nabarakallahu fikum klarifikasi pada pertemuan yang lalu saya keliru nyebut Rabi' bin Abil As. Nabarakallahu pada pertemuan yang lalu nabarakallahu saya keliru sebut Rabi' bin Abil As, yang benar adalah Abil As ibn Rabi'. Nabarakallahu. Nabi alaihi salatu wassalam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As Ibnu Rabi'. Pada sitti sinina bin nikahil awal. Setelah berpisah selama 6 tahun. Berpisah selama 6 tahun. Amrakallahu. Qalibitullah makmumah. Dengan pernikahan yang baru. Dengan pernikahan yang lama. Afanawasallam. Dengan pernikahan yang lama. Walam yuhdis nikahan. Dan beliau tidak memperbarui pernikahannya. Khairikitullah marhamukum jami'an wa barakallahu fiik. Nah. Ini yang barakallahu fiikum. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah ta'ala. Imam At-Tirmidzi. Nah, barakallahu fiikum. Merasa iskal dengan hal ini. Sampai 6 tahun. Padahal ya khalifitullah rahmakumullah. Zainab bintu Rasul alaih salatu wassalam. Itu hijrah setelah perang Badar. Hijrah setelah perang Badar. Nah, warahmatullah. Ya khalifitullah rahmakumullah. Dan diharamkannya pasangan antara muslim dan kafir, muslimah dan kafirah, itu setelah namara perjanjian Hudaybiyah. Qalibitullah marhamakum. Nah, disini namara kelawafikum, selama 6 tahun perpisahan itu, namara kelawafikum, dalam riwayat atau yang lain, namara kelawafikum, selama 2 tahun. Nah, qalibitullah marhamakum, dalam waktu yang sedemikian lama, namara kelawafikum, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengembalikan. Entah ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun masa perpisahan itu. Yang jelas dengan waktu yang sedikit yang lama, ya Zainab tentunya sudah lepas dari apa? Masa iddah. Ya qalibitullah marhamakum syaikh barakallahu. Nah, tapi Rasulullah SAW tetap na'amarakullahu fikum mengembalikan Zainab kepada Abul As. Walaupun mungkin na'amarakullahu fikum ya, sudah lepas masa itu. Ya qalibitullah makum. Ada yang na'amarakullahu fikum memberikan penjelasan bahwasanya dari waktu yang sedemikian lama, taruhlah 2 tahun. 2 tahun misalnya na'amarakullahu fikum. Masa-masa itu na'amarakullahu fikum ya, Zainab enggak haid. Sehingga na'amarakallahu fikum. Ya khalifitnah makumuh. Haidnya terjadi. Tapi tidak apa. Tidak normal gitu ya na'amarakallahu fikum. Sehingga sampai waktu tersebut. Ya, idahnya masih. Masih apa? Masih belum lepas katanya. Ada yang mengatakan sebenarnya. Dan ini dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala. Ya qul fi rahmakumullah. Di dalam hadis tersebut na'amarakullahu fikum tidak ada penjelasan tentang i'tibarul iddah. Tidak ada. Ya qul fi rahmakumullah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itulah na'amarakullahu fikum terkait dengan apa? Dengan pembahasan ini terjadi khilaf dengan para ulama. Qul fi rahmakumullah. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis rawu Ahmad wal Arfa illa Nasa'i wa sahahu Ahmad wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Arfa illa Nasa'i Sunan apa Sahih Sunan ya kecuali Nasa'i. Nah, marakallahu fikum dan disahihkan oleh Imam Ahmad juga Al Hakim. Khalifah bin Rahmah. Kemudian hadis yang kedua. An Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Nah, barakallahu fikum semata-mata ini misalnya nah barakallahu tinggal dilihat nah barakallahu fikum rawi sebelum Amr bin Shu'aib. Kalau rawinya sahih, maka hadisnya hasan. Karena apa? Silsilah ini Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi itu silsilatun hasanah, termasuk silsilah hadis hasan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi rahmakumullah. Ikhwani fi rahmakumullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam raddabnatahu Zainab ala Abil As. Beliau mengembalikan putrinya Zainab bintu Rasul alaihi salatu wasallam kepada suaminya Abul As. Binikahin jadidin. Nah, warakulah. Nah, di sini nah, warakulah fikum. Antara hadis yang pertama dan yang hadis yang kedua terjadi kontradiksi. Yang pertama, mengembalikan Zainab. Nah, warakulah fikum dengan nikah yang lama. Sementara hadis ini nah, warakulah fikum. Menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya dikembalikannya Zainab kepada suaminya dengan nikah baru. Nah, warakulah fikum. Ya, qalifitullah marhamakumullah. Sehingga terjadi kontradiksi, ta'arud. Qalifitullah marhamakumullah barakallahu fikum. Ya, dalam bab semacam ini, amarakallahu fikum, ketika nang terjadi ta'arud semacam ini, kalau mungkin untuk dijamakkan, dijamak. Kalau mungkin dijamakkan, dijamak. Itu toriko yang pertama. Ketika tidak mungkin kan untuk dijamak, dikompromikan, nawarakallahu fikum, maka tarjih. Nawarakallahu fikum. Ya qalibitullah marhamakum syaihan barakallahu fikum. Ima dengan melihat tarikh, mana yang dulu, mana yang belakangan, maka yang belakangan sebagai nasih, yang dulu sebagai mansuh. Maksudnya itu ya, tarjih. Ya qalibitullah marhamakum. Kalau enggak mungkin, nawarakallahu fikum, hadis semacam ini disebut dengan hadis ittirab. Adanya kontradiksi yang tidak mungkin dijamak sama-sama sahih. Barakallahu fikum. Kalau hadisnya gonjang. Kan gitu ya. Ya qul bi tindah kemudian barakallahu fikum. Lah dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam sebagaimana beliau jelaskan di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Beliau barakallahu fikum melihat dari sisi subutiyatul hadis. Ya qalibitun rahmakum syaikh barakallahu fikum. Yang kesimpulannya penjelasan beliau yang sabit dari dua hadis ini adalah hadisnya Ibnu Abbas. Qalibitun rahmakum. Sementara hadis yang kedua yaitu hadisnya Amr bin Shu'aib dhaif. Ya qalibitun rahmakum. Kita baca penjelasan beliau nah barakallahu fikum. Kata beliau, hadis Ibn Abbas akhraju Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Tahawi wa Al-Hakim wa Al-Baihaqi min turukin. Saya ulangi lagi. Yang itu bisa lihat di kitab Tawdul Ahkam ya. Nah, warakallahu fikum. Takharifiddin rahmukumullah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tahawi, Wal Hakim, dan juga Imam Al-Baihaqi dari berapa jalan. An Muhammad ibni Ishaq, An Dawud ibn Al-Husayn, An Ikrimah An ibn Abbasin. Dari Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Husayn, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Qalibatun rahmukumullah. Qalat Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, hadha hadithun laysa bi isnadi ba'su. Hadith ini pada sanadnya tidak ada masalah. Na'amarakulah. Lakin yu'rahu wajhu hadzal hadis, diketahui satu sisi dari hadis ini, nggih, wa illatu qad ja'a min kifali Dawud ibn Husain, dan ilahnya penyakitnya itu na'amarakallahu datang dari sisi Dawud ibn Husain, min kifali hifzi, dari sisi hafalannya. Ini komentarnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Faqala Abu Dawud, dan berkata Abu Dawud tentang riwayatnya Dawud ibn Husain. Kata beliau, ahadithuhu an Ikrimah, hadithnya Dawud bin Husain dari Ikrimah manakir. Ya, mungkar. Wa madalik, bersamaan dengan itu, shahal hakim wa wafaqul dhabi, tetap disahihkan oleh Imam Hakim Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, wa min qablihi Al-Imam Ahmad, dan sebelumnya disahihkan oleh Imam Ahmad. Hadir ini. Na'amarakallahu. Dan beliau na'amarakallahu menyebutkan ya berapa na'amarakallahu fikum riwayat yang lain, di antaranya na'amarakallahu fikum warawa Ibnu Sa'ad an Amir. Na'amarakallahu fikum. Kali betul dan hadis ini amarah kalafi mursal. Nah, kali betul nah hukum itu para kalafi. Dengan lafaz qad aslamat imra'atu Abil As Zainab, summa aslam ba'da dzalik. Nah, amarah kalafi. Ya, bahwasanya Abul As na'amarakallahu fikum, istrinya telah Islam terlebih dahulu. Setelah itu Abul As masuk Islam. Na'amarakallahu. Wa ma farraqa bainahuma, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak misah antara keduanya. Artinya na'amarakallahu fikum, setelah suaminya masuk Islam langsung dikembalikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Ya qad bitnah kumusan barakallahu fikum. Dan tidak sebutkan amarakallahu fikum nikah baru. Kan ya? Jelas ya? Isnadu mursal sahih. Sanadnya mursal tapi sahih. Nah, amarakallahu fikum. Summa rawa nahwahu an Qatadah. Dan kemudian meriwayatkan semisal hadis tersebut dari Qatadah. Wa isnadu sahihun mursal. Dan sanadnya sahih mursal. Nah, amarakallahu fikum. Qaribitna kumusyan barakallahu fikum. Kata Syekh Al-Bassam, wal hadis bihadainil isnadaini sahihun. Maka hadis dengan dua sanad ini, na'amarakallahu fikum, sanad yang na'amarakallahu fikum marfu sampai Rasul alaihi salatu wasalam, dan sanad yang mursal na'amarakallahu, sanad yang na'amarakallahu fikum mutasil sampai Rasul sallam, dan sanad yang mursal ini na'amarakallahu yang sahih. Ini dengan dua sanad ini na'amarakallahu fikum menjadikan hadis ini menjadi hadis yang sahih. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Wa sahhal al-Albani kama fi sahih Abi Daud. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahutaala sebagaimana dalam sahih Abi Daud nomor 1957. Nomor 1957. Amma hadis Amr ibn Su'aib, adapun hadisnya Amr bin Su'aib Fa akhraja Tirmidzi. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Tahawi. An Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Amr bin As, sahabat Amr bin As. Jadi surat Abdullah bin Amr bin As. Nama Rasulullah Abdullah bin Amr bin As. Qalibitullah makmum. Wa illatuhu, dan illahnya, penyakitnya adalah al-hajjaj. Wallah alam bisab al-hajjaj. Tidak tahu, karena ada al-hajjaj bin Minhal, ada al-hajjaj bin Arta'ah. Nama Rasulullah. Disebutkan di situ. Anda bisa lihat di nama Rakhlah Fikum di kitab Tawazil Ahkam. Ya. Saya tulis apa adanya nama Rakhlah Fikum. Wa illatu al-hajjaj. Fa innau kana mudallisan. Ya. Al-hajjaj ini mudallis. Khadibitullah. Rahimahal wa'alaikumullah. Wa qala Abdullah ibn Ahmad. Berkata Abdullah bin Ahmad. Qala abi, berkata bapak saya, yaitu Imam Ahmad, hadza haditsun dhaif, ini adalah hadis dhaif, lemah. Walam yasma'hu al-Hajjaj min Amr bin Shu'aib, dan al-Hajjaj tidak mendengar hadis ini dari Amr bin Shu'aib. Wa innama sami'ahu min Muhammad ibn Ubaidillah al-Arzami. Dia hanya mendengar dari Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami. Wala yusawi hadithu syai'a. Ternyata hadisnya. Nah, Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami itu tidak ada apa-apanya. Ini artinya lemah lah warahmatullahi. Kata beliau, wal hadithu sahih, sementara pada hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahuma ala nikahil awal. Nabi alaihi salatu wasallam tetap menetapkan keduanya di atas pernikahan yang lama, yang dulu, yang pertama. Ya qadibin rahimahullahi wa rahmakumullah. Maqal Baihaqi wa Daruqutni, dan berkata Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Daruqutni, hadza haditsun la yasbut. Hadis ini tidak sabit. Wal hajjaj la yuhtajju bi. Hajjaj tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wasawab hadis Ibnu Abbas. Dan yang benar adalah hadisnya Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi SAW mengembalikan Zainab putrinya kepada suaminya Abul As Ibnu Rabi' dengan pernikahan yang lama. Ya qalibitun rahmanah makumullah. Nah. Ya qalibitun rahmanah makumullah. Qala al-Bukhari, dan berkata Imam Al-Bukhari, inna hadits Ibnu Abbas ajwad minhu wa asah. Bahwasanya hadisnya Ibnu Abbas itu lebih bagus dan lebih sahih. Naam raqab. Wa dha'afa hadits Amr bin Shu'aib kullun min at-Tirmidzi wal Khattabi wal Baihaqi wal Majid Ibnu Taimiyah. Nama Rakhlaf. Dan yang mentaifkan hadisnya Amr bin Shu'aib adalah ulama-ulama berikut ini. Yang pertama Imam At-Tirmidzi, yang kedua Imam Al-Khattabi, yang ketiga Imam Al-Baihaqi, dan yang keempat adalah Imam Al-Majid Ibnu Taimiyah, kakeknya Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim. Nah, dia yang menulis Muntaqal Ahbar yang disyarah oleh Asy-Syaukani jadi nilai al-author. Majid Ibnu Taimiyah. Nah, warakallahu. Ya khairi fi rahmatillahi wa rahmatuhu jami'an wa barakallahu. Jadi, yang nam mahfud nam warakallahu fikum, yang dijadikan sebagai pegangan dalam bab ini adalah hadisnya Ibnu Abbas bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam nam warakallahu fikum mengembalikan Zainab kepada suaminya, dengan pernikahan lama. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Saat suaminya masuk Islam. Ikhwanul fitin rahmatullahi wabarakatuh. Jami'an barakallahu fikum. Nah, di sinilah barakallahu fikum asqala Tirmidzi. Tirmidzi matn hadzal hadis. Imam At-Tirmidzi barakallahu fikum barakallahu fikum mendapati iskal pada apa matan hadis ini namar, terutama pada apa, pada lafaz ba'da sittin, setelah 6 tahun namar Allah. Yang jelas namar Allah dalam riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan situ sinin, ada yang menyebutkan sanatain 2 tahun namar Allah. Waqala kata beliau, la yu'rafu wajh hadzal hadis, tidak diketahui sisi hadis ini. Yushir ila annu kaifa radda alaihi ya ba'da sitti sinin, belum mengisyaratkan namarakallahu fikum bagaimana Rasulullah SAW membalikkan Zainab kepada suaminya Abu Al-As ya setelah 6 tahun atau salah satu sinin atau sanatain atau 3 tahun setelah 3 tahun atau setelah 2 tahun. Kata beliau, wahuwa muskil, dan ini muskil sekali barakallahu fikum listib'ati, dikarenakan jauhnya qalibit rahmukum anta buka iddatu hadil muddah, jauhnya atau tidak mungkinnya iddahnya akan tetap terus dalam kurun waktu selama itu. Karena idahnya kan berapa itu? Ada waktu-waktu tertentu yang amarakallahu fikum. Idahnya wanita yang amarakallahu berpisah dengan suaminya. Kan itu ya? Ya qaribit rahmukum. Kalau berpisah karena dicerai, amarakallahu dalam keadaan dia pernah diduhuli. Idahnya 3 kali kuru ya, amarakallahu fikum. 3 kali haid. Ya qaribit rahmukum. Kalau amarakallahu fikum dia sudah digauli, nah, dan dia sudah enggak head lagi, nah, warahmatullahi. Itanya berapa? Iya, 3 bulan, kan ini ya. Kalau di warahmatullahi wabarakatuh, dia di namor dicerai, ya. Iya, dalam keadaan warahmatullahi dalam keadaan ya dia pernah belum pernah di gauli sama sekali, enggak ada idah baginya ya nawarakallahu ya qalibitlahmukum, atau ketika nanti tinggal mati sama suaminya idahnya 4 bulan ya 10 hari selama dia tidak dalam keadaan hamil. Jadi, kalau dalam keadaan hamil nawarakallahu fikum, kata pada kondisi-kondisi di atas sampai nunggu nawarakallahu fikum ya bayinya lahir, kan gitu ya. Bidanya. Sekali fitnah marhamakum syal barakallahu. Lah selama ini, nah barakallahu. Tak mungkin idahnya masih tetap. Ya. Ya kali fitnah marhamakum. Makanya, para ulama iskal. Nah barakallahu. Ya. Ya kali fitnah marhamakum syami'an wa barakallahu fikum. Ya, kenapa? Mudah. Masa nah barakallahu fikum yang begitu panjang. Untuk tetapnya masa idah, itu enggak akan mungkin. Nah barakallahu. Kayak gitu ya. Ya qaribitullah marhamakum jami'an barakallahu fikum. Nah. Ya qaribitullah marhamakum. Kata beliau na'am barakallahu fikum, wa lam yadhhab ahadun ila takriril muslimati tahtal kafir. Nam idza ta'akhkhara ya islamuhu an islamiha. Na'am barakallahu fikum. Ya qaribitullah. Dan na'am warakallahu tidak ada satupun ulama ya yang berpendapat akan tetapnya pernikahan ya seorang muslimah ya dengan orang kafir na'am ketika suaminya na'am warakallahu fikum mengakhirkan keislamannya. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Ini kan na'am warakallahu fikum seakan-akan ya terjadi ijma' dengan para ulama terkait apa tidak diamalkannya zahir hadis itu na'am warakallahu fikum. Karena ya khairi bintu rahmakumullah jumhur Nah, barakallahu fikum, dalam bab ini itu ya takfir bil idda. Nah, barakallahu fikum. Ya qad bi rahmatikum syai barakallahu fikum. Nah. Ya qad bi rahmatikum. Nah, dan dari itulah nah barakallahu fikum. Ahlu dhahir, sebagian ahlu dhahir, nah barakallahu fikum, berpendapat bahwasanya hadis itu diamalkan sebagaimana zahirnya. Artinya memang na'am warakallahu fikum, kalau memang terjadi semacam itu, ada istrinya yang apa, yang masuk Islam terlebih dahulu, ya. Kali itu sampai berapa lama, namun na'am warakallahu tetap ya ditunggu. Nah, ketika suaminya masuk Islam, maka langsung dihitung dikembalikan dengan zahir hadis di atas. Na'am warakallahu fikum. Ya kali itu rahmakumu. Nah, disebutkan amarakallahu fikum dzaba bi dzahir hadis ba'du ahli dzahir, berpendapat dengan dzahir hadis di atas sebagian ahli dzahir. Nah, warad dabil ijma, dan mereka amarakallahu fikum tidak menerima ijma, karena ada lah ada yang menyisih. Kalau suatu ijma diklaim ternyata ada yang melisi, berarti bukan ijma anaknya. Nah, itu kali fitnah hukum. Nah, wa ta'aqqaba bisubutil khilaf ala bisubutil khilaf an Ali wan Nakhai, dan dikritik dengan adanya khilaf dari sahabat Ali dan Imam An-Nakhai rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah an huma, dari Ali dan Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Wabi afta Hammad, dan dengannya na'warakallahu fikum Imam Hammad, yakni Syekh Abi Hanifah, gurunya Abu Hanifah, berpendapat dengan ini. Zahir hadis di atas, na'warakallahu fikum. 6. Farawa an Aliyin, beliau meriwayatkan dari Ali, annahu qala, bahwasanya Ali mengatakan fi zaujaini al-kafiraini fa aslama ahaduhuma, tentang dua pasangan suami istri yang salah seorang di antara keduanya masuk Islam. Kemudian amarakallahu fikum ya, salah satunya masuk Islam setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, hadza amlaku li bidaiha. Maka pasangannya itu atau suaminya itu yang masuk Islam belakangan, meskipun tarohi jauh, nah, itu lebih berhak memiliki afan. Nah, buduha. Nah, buduha. Nah, barakallahu fikum. Kemanfaatan wanita tersebut. Ikhwalibitullah mukmu. Matamat fidarin, fidari hijratiha, selama dia berada pada negeri hijrahnya. Ini awal keluar. Wafir riwayatin, riwayat yang lain, wa aula biha malam tahruj an misriha. Dia lebih berhak dengan istrinya, nawarakallahu fikum, selama istrinya belum keluar dari kotanya. Wa fi riwayatin an Zuhri, dan diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri annahu in aslamat wa lam yuslim zawjuha. Khalifatun rahmanahu rabbuhu. Sungguh jika ada wanita yang masuk Islam dalam keadaan suaminya belum masuk Islam. Naam. Khalifatun rahmanahu rabbuhu. Walam yuslim zawjuha fahuma ala nikahihima, maka keduanya di atas pernikahan keduanya, malam yufarriq bainahuma sultan, selama na'amarakallahu fikum ya penguasa tidak memisahkan keduanya, antara keduanya. Ini pendapat sebagian ahlu zahir ya, berdalil dengan hadis di atas gitu ya. Akan lebih tentang hukum. Akhirnya meskipun amarakulaf apa jaraknya jauh, ya perpisahan tersebut, ya kalau kemudian masuk Islam maka dia lebih berhak terhadap istrinya. Amarakulaf. Akan lebih tentang hukum. Wakala jumhur dan jumhur mengatakan in aslamat harbiyatun atau al-harbiyatu wa zawjiha harbiyun. Jika masuk Islam wanita kafir ya yang harbi namarakulah sementara suaminya juga seorang kafir harbi wa yamadkhulun biha dalam keadaan dia sudah didukuli namarakulah ini ya didukuli ya kalau kita nahmukum. Nah, in aslama, kalau suaminya itu masuk Islam, waya fil iddah ini, dalam keadaan dia, dalam kondisi, dalam masa iddah, amarakallahu fikum, wan nikah, fan nikah, hubakin, maka nikahnya tetap. Jadi kasusnya yang amarakallahu fikum, ada pasangan suami istri, amarakallahu fikum, istrinya masuk Islam terlebih dahulu. Kalau kita dah mengucil para kelafik dalam keadaan sudah di apa diduhuli nama para kelafik di sini tersebut. Ya, kalau setelah itu suaminya masuk Islam, maka jika am istrinya masih dalam masa iddah, ya masa iddah nama para kelafik, maka pernikahannya itu tetap. Berarti dia tetap istrinya nama para kelafik. Wa in aslama ba'dan qidha'i iddatiha. Dan jika dia masuk Islam, suaminya ini masuk Islam, setelah iddahnya selesai. Ya. Waqa'atil furqah bainahuma. Maka terjadi perpisahan antara keduanya. Kali ini tentang kumoh. Wahadul lati idda alihil ijma dan inilah yang diklaim ijma oleh para ulama. Ya, nawarakulah. Ya, kari fitnah makumu. Wadau ibnu Abdul Bar, kama araf tu dan ini pula yang diklaim oleh ibnu Abdul Bar. Sebagaimana yang saya tahu kata nam Imam As-Sunani nawarakulah. Ya, kari fitnah makumu. Kemudian fata awal jumhur nih. Kemudian jumhur memberikan takwil terhadap hadisnya Zainab di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengembalikan Zainab kepada suaminya setelah 6 tahun atau yang mengatakan setelah 2 tahun atau yang mengatakan setelah 3 tahun amarakallahu fikum bi anna iddataha lam takun qadin qadat telah ini puasa iddahnya itu tidak habis belum selesai amarakallahu fikum ikhwani fillah mukminin. Nah, wawah miktar sanataini ya, wa asyur li'an al-haid ya, dan itu nah, terjadi selama 2 tahun beberapa bulan amarakallahu fik. Ya kharibatin arhamin arhamakum wal asyur namarakallahu fikum innal hayla qad yata'akhara ma'abadhi an-nisa. Alasannya seperti itu, dikarenakan haid itu namarakallahu fik, terkadang terlambat. Ya, terjadi keterlambatan pada sebagian wanita na'amarakulah. Ya, tapi alasan ini na'amarakulah tidak disetujui oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, qalibit rahimahumullah. Ya. Ya, qalibit rahimahumullah. Di sini warad jahadha Ibnu Qayyim. Wa qala. Ya, qalibit rahimahumullah. Beliau mengatakan la yu'rafu bi'tibari al-iddah fi syai'in min al-ahadits, tidak didapati dianggapnya iddah sedikit pun di dalam hadis-hadis yang ada. Lianna kana Nabi sallallahu wa kana Nabi alaihi salatu wasalam wala ya wala kana Nabi sallallahu alaihi wasalam yas'al mar'ah halin qad iddat wa amla. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak bertanya ya namarakallahu fikum apakah walat apa dia telah selesai iddahnya atau tidak namarakallahu fikum. Wala raiba kata beliau annal islama law kana bimujarrati furqah lakana furqatun bainatun. Kata Ibnu Qayyim, tidak diragukan kalau ya semata-mata keislaman itu menyebabkan terjadinya furqah, ya, perpisahan, maka perpisahan ini adalah pisah bainah. Na'amarakallahu fikum. La raj'iyah. Na'amarakallahu fikum. Bukan ya raj'iyah. Fala athara kata Allah. Fala athara lil iddati fi baqa'in nikah. Maka tidak ada pengaruhnya. Na'amarakallahu fikum. Iddah itu terkait dengan apa? Dengan tetapnya pernikahan. Kata beliau, walakin alladhi dalla ala alaihi hukmu, akan tapi yang ditunjukkan oleh hukumnya Nabi alaihi salatu wasallam, innan nikaha mauqufun. Terkait dengan ini, pernikahannya itu dipending. Nawaraqlam. Fa'in asrama qoblan qidha'il iddah, fa'iyya zawjatuha. Nah, barakallahu. Kalau suaminya tadi masuk Islam sebelum iddahnya selesai, maka wali tasfud adalah istrinya. Wa inin qabat, wa inin qalat falaha ya ayyan kiha man sya'at. Nah, barakallahu. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, maka boleh bagi wali tasfud untuk nikah dengan apa laki-laki yang ia kendaki. Nah, barakallahu. Ya. Wa in ahabbat, kalau dia mau na'amarakallahu fikum tan apa? Ya. Wa in ahabbat, ya. In tadaratuhu, kalau dia mau dia tunggu na'amarakallahu fikum. Tunggu na'amarakallahu fikum. Sampai suaminya masuk Islam, fa in aslama kanat zawjatuhu min ghairi hajatin ila ya tajdid nikah. Nawarakallahu. Ya khairin rahmanarrahim. Tapi kalau dia ya sudah selesai masa iddahnya nawarakallahu fikum ya maka nah dia bebas dikasih pilihan bebas nawarakallahu. Dia mau nikah sama orang lain nawarakallahu fikum. Kalau dia mau nawarakallahu fikum tetap tunggu suaminya sampai masuk Islam. Kalau masuk Islam langsung otomatis jadi suaminya dengan tanpa memperbolehi pernikahannya. Maka ini, ya kali bintah mana hukum. Nah, kata Ibnu Qayyim, wala yu'lamu ahadun jaddada ba'dal Islam, dan tidak diketahui seorang pun, ya, masa Nabi alaihi salatu wasalam, mereka memperbarui pernikahannya setelah keislamannya. Nah, barakallahu fikum. Sama sekali. Balkan al-waqi, bahkan yang terjadi na'amarakallahu fikum adalah salah satu dari dua perkara, imma iftirakuhuma walikah haghairah. Ya. Bisa jadi dia dipisah na'amarakallahu fikum dan nikah sama orang lain, wa imma na'amarakallahu faqa'uhuma alaihi wa in ta'akhara islamah. Dan yang kedua na'amarakallahu bisa jadi na'amarakallahu di tetapkan pernikahannya di atas pernikahan yang awal, ya, meskipun keislamannya telat, terlambat. Jelas ya? Ya, kalau dibintah para makmum. Wala'adha al-khulasa fi hadhihi al-mas'alah, khulasanya na'amarakallahu fikum, yang pertama. Ya, kalau dibintah makmum. Ini kalau, ya, mengikuti pendapatnya jumhur ya, na'amarakallahu khulasanya, ya kalau lebih tentah marah makmum. Yaitu pada kasus ya dua orang suami istri yang kafir kemudian istrinya masuk Islam. Kali ya. Yang pertama in aslama zauju fil iddah Kalau suaminya masuk Islam dalam keadaan istrinya masih dalam masa iddah, fa iya zaujatuhu, maka dia adalah istrinya. Wa in intahat al-iddatu, kalau ternyata iddahnya telah selesai, walam yuslim, dan suaminya belum juga masuk Islam, tabayyana infisahul abdi, maka jelas ya. Nah, barakallahu fikum, rusaknya akad. Akadnya rusak, infisah, fasah. Min hini islamiha, sejak ya, keislamannya, dari sejak keislamannya. Falaha antankiha ghayrahu insya'at, maka bagi istrinya boleh menikah orang lain kalau dia mau. Wa insya'at antan tadirahu hatta aslama, kalau dia mau, na'warakallahu alaikum, dia bisa menunggu sampai suaminya masuk Islam. Ya. Wa idha aslama, kalau suami masuk Islam, wa ya zawjatu fala yahtaju ila nikahin jadid, na'warakallahu alaikum, maka dia adalah istrinya dan tidak perlu menikah dengan nikah yang baru. Betul ya? Wa hadha fi haqqil madhuli 'alaiha, dan ini pada haknya wanita yang sudah diduhuli. Nah, warakallahu fik. Ya qari bi tahkum. Yang kedua, wa illam yakun huna duhulun wala hulwatun, kalau belum terjadi duhul, belum terjadi hulwah, fa aslamati zaujatu, kemudian amarakallahu dua pasang suami istri itu, salah satunya itu istrinya masuk Islam, fa innahu yanfasihul aqd, maka nikahnya langsung batal, rusak semata-mata masuk Islam, kalau istrinya tadi belum sempat diduhuli dan belum sempat hulwah. Ternyata bisa terjadi ya, amarakallahu baru nikah, na'warakallahu fikum, ya, ya karib itu entah meramaku, belum sempat ya, apa-apa mungkin, na'warakallahu fikum, kemudian istrinya masuk Islam, maka dengan keislaman istrinya tadi, na'warakallahu fikum, langsung nikahnya batal, rusak, ya, fa'inau yang fasul ab, bimujar di Islamnya, na'warakallahu fikum, maka langsung rusak, nah, semata-mata keislaman istrinya tersebut. Lima ada kenapa? Li'annahu la'id, dikarenakan saat itu seorang istri tidak ya wajib melakukan masa iddah, menjalani masa iddah. Kenapa? Belum diapa-apakan. Kan ini ya kari bintah hukum. Nah, kemudian yang kedua, na'marakallahu fikum, amma idza aslama zawju qabla ya ayyus limal antus limal mar'ah, adapun jika suaminya masuk Islam dulu, sebelum istrinya masuk Islam. Tapi surat tanya itu, maka padanya ada dua surah juga. Yang pertama, namarakul qabla duhul wal hulwah, sebelum terjadinya duhul dan hulwah. Namarakul afikum. Ya kalibit mbah maramakum. Fafihi tafsil, pada kondisi ini namarakul afikum ada tafsil. Pada surah ini ada perincian. Yang pertama, ingkanat kitabiatan, kalau istrinya adalah ahlu kitab, Nasrani atau Yahudi. Nah, dan ini belum diduhuli ya, nah warakallahu fikum. Ya qali bitlah maramakum syal barakallahu fikum. Fa innal aqda la yang fasih, maka akadnya tidak rusak. Kalau nam istrinya kitabiah, na'warakallahu, ya, maka akadnya enggak rusak. Limadha, kenapa? Nam di annal kitabiah yahillu lil muslim ya wan nikah qali wan nikah ghairu batil, dikarenakan wanita ahlu kitab itu halal bagi seorang muslim, sehingga nikahnya itu tidak batal. Selain Wa in kanat ghair kitabiyatin, kalau ternyata istrinya bukan ahlu kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya qalikum rahmanakum fa inna yang fasihun nikah, maka nikahnya langsung batal. Lah ya, semata-mata apa? Masuk Islam. Gitu ya. Ya qalikum rahmanakum jazakallahu barakallahu. Kemudian surah yang kedua ba'da duhul awil khulwah. Setelah na'marakallahu fikum duhul atau setelah khulwah. Ya, fa inna lana tawir in aslamat az-zawjatu na'am raqlaw waya ghairu kitabiyatin. Ya, kalau na'am raqlaw fikum dia kitabiyah, kan na'am raqlaw fikum masih sasa ya, na'am raqlaw fikum ya kharibit na'amukum. Nah ini posisinya dia bukan ghair apa bukan ahlu kitab. Kalau dia masuk Islam, maka dia nawarakallahu fikum istrinya langsung. Nawarakallahu fikum. Maka langsung balik gitu saja nawarakallahu fikum. Ya. Fala ibrata bil iddah, maka tidak dianggap iddah nawarakallahu fikum. Pokoknya yang Islam sudah langsung balik jadi istrinya. Ya. Ya qul bismillahirrahmanirrahim. Nah. Qul bi tindahukum wa tawallan laki fa innan tadir in aslamatiz zawjatu wa yaghiru kitafiya fa yazawjatu. Fala ibrata bil aidah. Wa illam tuslim, kalau ternyata dia tidak masuk Islam, tetap tidak masuk Islam, tapi in infisahu nikah min hini islami zawjiha. Kalau dia tidak mau masuk Islam juga, maka nam nikahnya rusak nam barakallahu fikum dari sejak keislaman suaminya. Wallahu alam bisawab. Ini disebutkan amar keperincian ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam sarahnya, sarah Fathul Jawal Iqram. Nam barakallahu fikum. Anda bisa lihat di kesimpulan di penjelasan beliau yang terakhir. Nam barakallahu fikum dari hadis ini. Di hadis ini nama raqlafum diambil faedah yang pertama. Nah, annal mar'ata fatashima bintu sulimin annal mar'ata idha aslamat qabla zawjiha fa inna laha an tarji'a ilaihi walau ba'dal iddah. Puasanya seorang wanita ketika dia masuk Islam sebelum suaminya masuk Islam, maka boleh baginya untuk kembali kepada suaminya walaupun telah selesai masa iddah. Ini bagaimana yang kita fatasilan tersebut. Nah, barakallahu. Itu kalau dia mau. Nah, barakallahu. Wa ila na barakallahu fikum, kalau sudah selesai masa iddah kok kemudian suaminya belum juga masuk Islam, maka urusannya kembali pada dia. Dia bisa terserah mau nikah sama orang lain atau nunggu suaminya sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, amarakallahu fikum, maka dia kembali kepada, boleh kembali kepada suaminya dan enggak perlu melakukan pernikahan baru. Gitu ya. Ya qul bi tindahukum barakallahu fikum. Nah, ini sesuai dengan hadisnya Nawarakallahu fi Ibnu Abbas radhiyallahu an. Naam. Qul bi tindahukum barakallahu fikum. Naam, masyaallah. Afwan Ustaz. Ya. La'alla al-Hajjaj fi hadithi Amr ibn Su'aib wal Hajjaj bin Arta'. Nah, ana ragu antara Hajjaj bin Mihal dan Hajjaj bin Arta'. Ya, nama raqlafum. Artinya, kelihatannya mudahnya. Tapi perlu itu dicek lagi. Nah. Oh ya, masya Allah. Kama dzakar fi ta'liqil kitab. Jazakumullah khair. Hajjaj ibn Arta'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebenarnya. Apabila ada kekurangan, kekeliruan, ya, saya minta maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqtaibatul qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.